aku adalah makhluk pujaanmu. Terlihat sempurnaku di matamu. Pernahkah terlintas dalam benakmu, aku tak seindah hayalmu. Sadarkah betapa bodohnya kamu, percaya semua perkataanku. Butakah seluruh terbaik untukmu. Sakiti hatinya.